kali ini bukan sekedar kawan lama tak jumpa, tapi kita bertemu ada satu makna. Kita punya satu perjuangan. Andai ada kasih antara kita, kita kembalikan kepada Yang Esa, agar ia suci, tulus dan